Caliwung lebakan lemur golasir menang ngolo eta pelet ditukeran domba biang menang ete menang cape kuring lepi kabulusan di mandian di pancuran sugan tokser eta pelet jampe pelet si Aliwung lebakan lembur golasir nujetu edun suredun pelet paten anu beken rek dicoba rek dipake kasih denok rek diparende lain kuring ente pede ngarah moa nyeri hati hilir kuring aja monyong balas umat nyebut mumun mentang pelet ngupat jampe kunyam-kunyam gebras-gebris ngepat atihan hidup pun beken bitis kuring asam bare balas gebras-gebris tane menang pelet aci liwung nu dibere beker kuring ngarah te jomlo wae. Aliwung lebakan lemur golasir menang ngolo eta pelet ditukeran domba biang menang ete menang cape kuring nepi kabulusan di mandian di pancuran sugan tokser eta pelet jampe pelet si Aliwung lebakan lembur golasir nujetu edun suredun pelet paten anu beken rek dicoba rek dipake kasih denok rek diparende lain kuring ente pede ngarah moa nyeri hati aja monyong balas upat nyebut mumun mentang pelet upat jampe kunyam-kunyam gebras-gebris empat atihan hidup pun beken bitis kuring asa bare balas gebras-gebris tane menang pelet aci liwung nu dibere beker kuring ngarah te jomblo wae hilir kuring aja monyong balas upat nyebut mumun mentang pelet upat jampe kunyam-kunyam gebras-gebris empat atihan hidup pun beken bitis kuring asa bare balas gebrak gebrik tane menang pelet aci liwung nu dibere beker kuring ngarah te jomblo.